السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا صورمتي، لنجدكم كجيا كتاب شرح السنة dengan syarahnya. Berarti syarhu syarhis sunnah. Khonibudina azakumullah. Syarhu sunnah oleh Imam Al-Barbahari, sedangkan syarahnya oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala al-muallif, wa huwa syekh al-imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'alam annahu la ta'ata li basharin fi ma'asiyatillah. Ketahuilah bahwa tidak ada ketaatan kepada manusia manapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana min ahli al-Islam wa la yushhad ala ahad. Barang siapa yang memang dari kalangan kaum muslimin dan tidak dipersaksikan atas seorang pun, wa la yushhad lahu bi'amali khairin wala syarr, dan tidak dipersaksikan baginya dengan amal khair atau amal syar, fa innaka la tadri bima yukhtamu lahu 'indal maut, maka engkau tidak tahu bagaimana keadaan dia, bagaimana khatimahnya ketika matinya. Tarju lahu rahmah rahmatullah wa takhafu 'alaihi, engkau mengharapkan rahmat untuknya, mengharapkan rahmat Allah untuknya, dan engkau mengkhawatirkan atasnya. Wala tadri ma yasbiqu lahu 'indal maut, dan engkau tidak tahu apa yang mendahului dia sebelum matinya. Bisa jadi didahului oleh taubat sebelum mati, engkau tidak tahu. Atau minan nadam, didahului penyesalan sebelum matinya, engkau tidak tahu. Wa ma ahdatsallahu fi dzalikal waqt idza mata 'alal Islam, dan engkau tidak tahu apa yang Allah adakan untuknya di waktu tersebut ketika matinya di atas Islam. Maka orang yang seperti ini tarju lahur rahmah, engkau harapkan untuknya rahmat, dan engkau khawatirkan atasnya azab. Wa ma min dhanbin illa wa lil 'abdi minhu taubah, dan tidaklah sebuah dosa kecuali seorang hamba bisa bertaubat. Tidaklah ada satu dosa pun kecuali seorang hamba memiliki kesempatan taubat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Disebutkan beberapa poin di sini oleh Imam Al-Barbahari yang semuanya merupakan usul ahli sunnah. Semuanya merupakan prinsip-prinsip ahli sunnah. Poin pertama adalah bahwa tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Poin kedua, orang yang tidak diketahui bagaimana akhir hidupnya, kalau dia dari kalangan muslimin, maka diharapkan rahmat untuknya dan dikhawatirkan atasnya azab. Diharapkan rahmat, jadi kita doakan, Allahumma gfir lahu warhamhu. Rahmatilah dia. Mengkhawatirkan dosanya, juga dengan doa, semoga diampuni dosa-dosanya. Karena mengkhawatirkan, khawatir jangan sampai dosanya diadab, kasihan dia. Berarti pembahasan yang nomor dua ini, poin kedua, sama dengan apa yang kita bahas pada akidatus salaf wa ashabul hadis pertemuan kemarin. Bahwa awaqibul ibad mubhamah. Bahwa keadaan para hamba di akhir hidupnya itu tidak diketahui. Apakah mati alal Islam atau mati alal kufur? Apakah mati sudah taubat atau mati belum taubat? Kita tidak tahu. Apakah dia nanti akan begini, akan begitu? Wallahu a'lam. Awaqib wa khawatimul ibad mubhamah. Akhir hidup seseorang tidak diketahui. Siapa yang tahu hari esok? Siapa yang tahu nanti dia matinya bagaimana? Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, orang yang demikian kalau mati kita tidak tahu menahu tentang bagaimana akhir hidupnya, maka perlakukan sebagaimana keumuman kaum muslimin. Bagaimana itu? Apa yang disebutkan tadi? Harapkan untuknya rahmat dan khawatirkan baginya azab. Karena khawatir azab kita katakan Allahumma gfir lahu. Karena mengharapkan rahmat Allah kita katakan Allahumma arhamhu. Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Yang ketiga, bahwasanya yang namanya dosa sebesar apapun bisa taubat. Jangan khawatir. Jangan ada kata putus asa. Dosa sebesar apapun bisa bertaubat, bisa diampuni. Ini khonina a'azakumullah kana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa arhamur rahimin, dan dia maha pengasih maha penyayang, dan Allah membuka pintu taubat malam yugharghir. Allah membuka pintu taubat bagi seluruh hamba-hambanya malam yugharghir, selama mereka belum nyawanya di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan maka sudah tidak diterima taubat. Walaupun menyatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Musa, Rabbnya Musa dan Harun, tidak diterima. Kata Allah, al-an, apakah sekarang? Waqad asaita qablu, yang tadinya engkau sudah mendustakan, tidak bisa. Sudah ditutup pintu taubat ketika ghorghara. Kaum muslimin yang saya hormati, kita bahas poin yang pertama. Berkata Imam Asy-Syaikh صلى الفوزان حفظه الله وعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الخالق. Bahwa maksud ucapan muallif, ketahuilah bahwa tidak ada ketaatan bagi manusia dalam bermaksiat kepada al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, ini istitsna'un lima sabaqa, ini adalah istitsna, pengecualian dari apa yang telah lewat. Apa yang telah lewat? Apa poin yang sedang kita bahas atau yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu? Ah, masalah taat pada penguasa. Diperintahkan untuk mentaati penguasa. Ternyata di sini ada al-istitsna, ada pengecualian. Hadza istitsna'un lima sabaqa. Ini adalah pengecualian dari apa yang telah lewat. Lima dzakara, lamma dzakara annahu tajib ta'atu ulatil umur. Ketika dibahas sebelumnya, disebutkan sebelumnya, wajibnya mentaati waliul amr, wajibnya mentaati penguasa, pemerintah. bayyana annaha la tajib fi kulli syai. Ternyata sekarang dijelaskan pengecualiannya, bahwa kewajiban itu bukan pada segala sesuatu. Innama yuta'una fi ma laysa bi ma'siyatin. Sesungguhnya mereka ditaati pada perkara-perkara yang bukan maksiat. Paling tidak pada perkara yang mubah. Apalagi yang dianjurkan, apalagi yang wajib. Innama yuta'un fi ma laysa bi ma'siyah. Hanya saja penguasa itu ditaati pada perkara yang bukan maksiat. Ada berapa yang bukan maksiat? Ada tiga. Yang bukan maksiat, imma mubah, wa imma anjuran, yang mustahabbat, wa imma al-wajibat, yang wajib-wajib. Amma idza amaru bi ma'siyatin fala yuta'una fil ma'siyah. Adapun kalau mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ditaati dalam kemaksiatan. Wa qad jaa'a al-hadis, telah datang hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengutus pasukan kecil. Dan biasa pasukan kecil disebut dengan sariyah. Amara ala sariyatin min as-sahabati amiran. Sedangkan Nabi SAW menjadikan seorang amir pada pasukan kecil tersebut dari kalangan sahabat. Falamma saru fi at-tariq, ketika mereka berjalan di tengah perjalanan, qala lahum, berkata pemimpinnya, ijma'u hataban, kumpulkan kayu-kayu bakar. Falamma jama'uhu, ketika anak buahnya sudah mengumpulkan kayu bakar, qala awqiduh, nyalakan dia. Maka dinyalakan api besar. Falamma awqaduh, setelah mereka nyalakan api tersebut, maka pimpinannya bilang, udhulu fiha, masuklah kalian ke dalam api ini. Alaysa Rasul SAW yaqulu isma'u wa ati'u, masuklah ke dalam api tersebut. Bukankah Rasulullah telah memerintahkan kalian untuk taat pada amir? Bukankah kalian diperintahkan untuk taat kepada pemimpin kalian? Masuk ke dalam api ini. Ya, ini sang komandan merasa dia adalah komandan yang ditaati, maka dia perintah untuk kumpulkan kayu bakar. Perintah bakar atau nyalakan, dinyalakan. Setelah itu perintah berikutnya, masuk kalian ke dalamnya. Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan kalian untuk mentaati aku? Faqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, nahnu ma ata'na ar-rasula illa firaran minan nar, fa kaifa nadkhul fiha. Kata para sahabat tadi sebagai anak buahnya, kami mentaati Rasulullah SAW karena takut dari api. Ini api neraka. Bagaimana disuruh masuk dalam api? Lihat, ibn a'azakumullah. Jawaban yang sangat pas. Kami mentaati Rasulullah SAW, masuk Islam, beribadah, sholat, puasa, semua ini dalam rangka menghindari api. Kok sekarang disuruh masuk ke api? Famtana'u. Maka mereka tidak mau masuk dalam api. Falamma balagha dzalika Rasulullah SAW, ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, qala ama innahum laudakhaluha lam yakhruju minha. Kata Nabi, ketahuilah, kalau mereka benar-benar mentaatinya dan masuk ke dalam api tersebut, maka dia enggak akan keluar lagi selama-lamanya. Na'udzubillah. Kalau dia masuk ke dalamnya karena mentaati seseorang, masuk ke dalam api, maka dia enggak akan keluar lagi selama-lamanya. Apa maknanya? Akan terus berlanjut apinya. Api dunia, kemudian mati, berubah menjadi api di kuburnya, dan kemudian berubah lagi nanti di api neraka. Enggak akan keluar selama-lamanya. Terus dalam api. Ini ancaman dari Rasulullah SAW bagi mereka yang mentaati seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah SWT. Adapun pemimpin tersebut, di beberapa riwayat, karena dia dalam keadaan sedikit marah pada mereka karena tidak mentaatinya, maka diuji dengan ujian tersebut. Siapa yang taat? Masuk dalam api. Walaupun dengan husnudzan, ketika mereka akan masuk, akan dilarang oleh dia. hanya untuk menguji mereka saja. Kaum muslimin yang saya hormati. Tetapi Nabi mengajarkan satu pelajaran penting. Bahwa dalam mentaati seseorang, tidak mutlak. Tidak mutlak. Taat kepada Allah, mutlak. Taat kepada Nabi, mutlak. Tetapi taat kepada yang lain, tidak mutlak. Makanya bahasanya berbeda. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Beda bahasanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul. Ketika memerintahkan untuk taat kepada Allah disebut dengan fi'il amr atiu. Demikian pula ketika memerintahkan untuk taat pada Rasul diperintahkan dengan atiu. Tetapi ketika memerintahkan untuk taat pada ulil amri, tidak diulang kalimat atiu. Hanya disebut dengan kalimat waw. Waw la'atuf. Ngikut. Waw la'atuf itu ngikut. Ma'atuf alaih. Alamada ma'atuf alama qablah. Sedangkan ma'qablahu ta'atullah wa ta'atul rasul. Wa ulil amri. Ta'atilah ulil amri. Ngikut dengan ketaatan Allah dan Rasulnya. Maka ketaatan pada Allah, taatilah secara mutlak. Ketaatan pada Rasul, taatilah secara mutlak. Ketaatan kepada manusia, seperti kepada penguasa, kepada pemimpin, kepada amir safar, pemimpin safar, kepada komandan, kepada orang tua. Siapa lagi yang diperintahkan untuk taati? Semuanya diperintahkan untuk ditaati. Tetapi Allah katakan, wa ulil amri minkum. Dan juga ulil amr. Kata para ulama, sirru dzalik, rahasia di balik itu, kenapa tidak disebut kalimat atiu lagi? Karena ketaatan pada mereka tidak mutlak, ngikut pada ketaatan Allah dan Rasulnya. Selama mereka memerintahkan perkara yang tidak bertentangan dengan taat pada Allah, tidak bertentangan dengan taat pada Rasul, maka taatilah. Itu maknanya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Sehingga Allah katakan dengan wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Kaum muslimin yang saya hormati. Kembali kepada ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau bahwa hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan ancaman yang keras. Ama yang maknanya dengan ala sama. Ama bermakna ala. Lau dakhaluha, ketahuilah innahum lau dakhaluha lam yakhruju minha. Ketahuilah kalau dia mentaatinya, mentaati pemimpinnya dalam keadaan bermaksiat untuk masuk ke dalam api, innama ta'atu fil ma'ruf, akan terus-terus di dalam api dan enggak akan keluar. Innama ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan itu dalam kebaikan. Hadis muttafaqun alaih. Akhrajah al-Bukhari wa Muslim dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dikatakan pula dalam riwayat tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Wa qala ta'ala fil walidain. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam masalah orang tua. Allah katakan anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua engkau, dan kepadakulah engkau akan kembali. Pertama diperintahkan untuk mentaati kedua orang tua, kemudian Allah kecualikan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau keduanya mengajak engkau, memerintahkan engkau untuk syirik kepadaku, kata Allah, yang engkau tidak punya ilmu padanya, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Ini pengecualian juga. Taatilah orang tua. Tetapi kalau mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kekafiran, jangan ditaati. Tidak taat tidak mesti berarti memusuhi, memerangi, tidak. Buktinya ayat ini, Allah katakan jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi pergauli di dunia dengan baik. orang tua yang kafir tadi, yang mengajak engkau untuk berbuat syirik, jangan mau. Jangan taati keduanya. Tetapi masalah dunia, pergaulilah dengan baik. Engkau biasa memberikan beras tiap bulannya, teruskan. Engkau biasa membantunya, teruskan. Engkau biasa mengantarkan, bahkan menggendongnya ke kamar mandi setiap hari, lanjutkan. Mudah-mudahan dengan itu, dia akan tersadar bahwa engkau anak yang saleh, bahwa agama ini mengajarkan kebaikan. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Berarti tidak taat bukan berarti kemudian memerangi. Begitu pula kepada penguasa, kalau memerintahkan kepada kemaksiatan, jangan taati. Berarti kalau tidak taati, kita memberontak. Bukan begitu konsekuensinya. Tidak mesti. Tidak taat berarti memerangi. Tidak mesti. Tidak taat itu berarti kemudian kita angkat senjata. Tidak mesti. Diriwayatkan dari Suaid Ibn Ghafalah, berkata kepadaku Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, kata Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab, la'allaka an tukhallafa ba'di. Bisa jadi engkau akan hidup nanti setelahku, setelahku tiada. Fa'ati'il imam. Maka aku pesan, taatilah penguasa. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun penguasa itu turunan budak dari Ethiopia, budak hitam, tetap taatilah imam, taatilah penguasa. Wa in dhalamaka fasbir, kalau dia mendzalimi engkau, sabarlah. Wa in darabaka fasbir, kalau memukul engkau, memukul punggungmu, sabarlah. Ini sabar di atas ketaatan. Wa in da'aka ila amrin manqasatin fi dinik, kalau ternyata dia memerintahkan kepadamu perintah yang mengurangi agamamu, artinya perintah maksiat, perintah yang membuat agamamu rusak atau berkurang, maka katakan padanya, katakan pada penguasamu, sam'an wa ta'atan fi dami duna dini, aku dengar, aku taat pada darah dagingku, tidak pada agamaku. Agamaku tidak akan berubah, tidak akan aku langgar, tidak akan aku kurangi. Abadan. Aku mentaati engkau pada darahku dan kulitku, pada badanku. Duna dini. Wala tufariqil jamaah. Kata Umar bin Khattab, jangan engkau memisahkan diri dari jamaah. Demikian diriwayatkan dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah. Dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, dan juga disebutkan dalam As-Sunnah oleh Al-Khallal. Dan dinukil oleh Imam Al-Ajurri dalam As-Syariah. Dan riwayat yang dikatakan oleh mereka para ulama sahih. Bahwa Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab berpesan pada orang yang diduga akan hidup panjang. Bisa jadi dia masih muda misalnya. Bahwa dia akan hidup setelah Umar bin Khattab. Maka beliau pesan bahwa nanti akan ada imam-imam yang berubah-ubah, berganti-ganti. Maka tetaplah engkau taati penguasamu, walaupun abdan habasyian, walaupun bekas turunan budak, orang rendahan, walaupun orang yang dalam keadaan jelek, hitam seperti kismis, cacat, mujadda, terpotong hidungnya. Taatilah. Kalau engkau dizalimi, dia memakan harta rakyatnya, sedangkan rakyat yang dibiarkan sengsara, sabar. Jangan memberontak, jangan melawan. Kalau memukul punggungmu, sabar. Jangan memberontak, jangan melawan. Kalau memerintahkan pada maksiat, katakan padanya, aku akan mentaatimu pada darahku, bukan pada agamaku. Artinya selama itu kaitannya dengan badan, saya suruh kerja rodi, kerja berat, siap. Tapi agama, tidak. Ini khadidina azakullah, diajarkan prinsipnya. Apa kalimat terakhir dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Kalimat terakhirnya, wala tufariqil jamaah, jangan memisahkan diri dari jamaah. Artinya makna tidak ditaati, perintah tadi tidak ditaati, titik. Dalam keadaan perintah yang lain terus kita taati. Dalam keadaan kita tetap sebagai rakyat yang mentaati aturan-aturan yang mubah, apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib. Apalagi perkara-perkara yang memang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. tidak boleh mengacau sunnah, tidak boleh mengganggu tetangga sunnah, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh menjual narkoba, mengedarkan narkotika dan sebagainya sunnah, semuanya agama. Walhamdulillah, sesuai mentaati pemerintah dan sekaligus menaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka itu yang utama. Walhamdulillah. Tetapi kalau ada perintah maksiat, maka kemaksiatan itu jangan dituruti. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ketika ditangkap karena dia tidak mau menyatakan Al-Qur'an makhluk. Walaupun pemerintah, penguasa yang zalim memaksanya harus ucapkan Qur'an makhluk. Tidak, Quran ucapan Allah. Allah berfirman, Allah berkata, Allah berbicara, dan ini ucapannya. Ini ucapan Allah Ta'ala. Qanibin a'azakumullah istiqamah di atasnya. Tetapi apakah kemudian memberontak? Tidak. Apakah melawan? Tidak. Bahkan mereka para ulama datang kepada beliau, rahimahullah, ya imam, apa kita tidak melawan saja? Beliau katakan, jangan. Aku tidak sependapat. Aku tidak cocok dengan pendapat kalian. Jangan. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Aku tidak menyuruh kalian. Aku tidak sependapat dengan kalian. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Ini jagalah darah kaum muslimin. Masya Allah. Ini yang namanya prinsip-prinsip sunnah yang diajarkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan seluruh para sahabat. Secara ijma', secara sepakat menyatakan demikian. Qaulan wa fi'lan. Ucapannya sekian banyak diriwayatkan, fi'ilnya mereka sabar menghadapi Hajjaj bin Yusuf yang banyak membunuh manusia, bahkan banyak membunuh ulama. Mereka sabar. Itu praktiknya. Mereka tidak ada yang menyatakan kita lawan saja, tidak ada. Kembali kepada kita. Wa qala Syaikh Fauzan hafizahullah, walakin laisa ma'na dzalika annaha tankhali'u ta'ah waliyil amr idha amara bima'asiyatin. Tetapi bukan berarti maknanya adalah berlepas diri dan melepaskan ketaatan seluruhnya kepada penguasa atau dari penguasa. Bukan. Ini yang kita bahas tadi. Kata Syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ah Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, bahwa makna tidak mentaati tadi dalam kemaksiatan pada perkara itu saja, bukan melepaskan ketaatan secara keseluruhan dengan makna dia melepaskan tangannya dari bai'ah, kemudian memisahkan diri dari penguasa, membuat negara dalam negara, atau memisahkan diri membuat negara sendiri dan seterusnya, atau memerangi penguasa ketika diperintahkan bermaksiat. Bukan. Lakin la yuta' fi hadhihi al-ma'siyah. Maknanya adalah tidak ditaati pada maksiat itu saja. Wa tabqa ta'atuhu fi ma laysa bi ma'siyah. Dan tetap ditaati pada perkara-perkara yang bukan maksiat. Hadza ma'na annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Inilah makna tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq, itu maknanya. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan innallaha amara bi ta'ati ulatil umur wa amara bi birril walidain fi kulli syai. Maka tidak dikatakan bahwa Allah memerintahkan untuk taat pada penguasa dan taat pada orang tua pada segala sesuatu. Tidak. Tidak demikian. Tetap yang maksiat kita tidak mentaatinya. Kita katakan memang kita diperintahkan untuk taat pada penguasa. Naam. Kita memang diperintahkan untuk mentaati orang tua. Naam. Allahu amara bi ta'ati ulatil umur bil ma'ruf. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk mentaati penguasa fil ma'ruf. Allah memerintahkan kita untuk mentaati orang tua fil ma'ruf. La fi ma'siyatillah. Bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama. Poin kedua. Wala yushhadu ala ahadin wala yushhadu lahu bi'amali khairin wala syarr. Tidak dipersaksikan atas seseorang dan tidak dipersaksikan baginya amal khairin wala syarr, Ini ikhwan ibn a'azakumullah, sudah kita singgung tadi bahwa ini masalah awaqibul ibad mubahamah. Akibat akhir dari manusia tidak diketahui. Kalau khotimahnya tidak bisa ditebak, tidak bisa diketahui, maka tidak boleh mempersaksikan fulan ahli jannah, fulan ahli nar. Enggak boleh menyatakan si fulan ahli jannah, si fulan ahli nar. Walaupun saleh, jangan dikatakan berduduk surga. Walaupun taleh, ahli maksiat, zalim, bahkan mubtadi' dhal, jangan dikatakan ahli nar. Jangan. Mengapa demikian? Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, hadhihi mas'alatu syahadah bil jannati awin nar lil mu'ayyan. Ini adalah tidak bolehnya mempersaksikan dengan surga atau neraka bagi mu'ayyan. Perhatikan kalimat bagi mu'ayyan. Mu'ayyan maknanya orang tertentu, si fulan ibni fulan dari suku fulan ahlu surga, si fulan ibni fulan dari suku fulan ahli nar. Tidak boleh. Apalagi ini dibicarakan masih hidup ini. Tapi dia soleh, pasti ahli surga. Jangan sok tahu. Tapi yang ini na'udzubillah, musuh sunnah. Walaupun dia sholat puasa, tapi sama sunnah bencinya bukan main. Jangan sok tahu. Ini mu'ayyan. Kharaja minhu, keluar dari ucapan ini, adalah kalau bukan mu'ayyan. Bukan mu'ayyan itu, mu'ammam. Artinya yang umum, seperti ahlu surga atau ahlu sunnah masuk surga. Boleh apa enggak boleh? Itu ucapan Rasulullah. Mereka akan selamat. Siapa ya Rasulullah? Al-jama'ah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa yang selamat? Wahai Syekh Fulan, wahai Imam Fulan. Tanyakan kepada seluruh para imam-imam ahlu sunnah. Siapa yang akan selamat? Akan dijawab ahlu sunnah. Itu tidak ta'yin. Kalau ta'yin berarti engkau ahli surga, niscaya mereka akan marah. Engkau sembarangan berbicara. Demi Allah, aku menakutkan diriku, mengkhawatirkan diriku dengan dosa-dosaku dan seterusnya. Tetapi tentang prinsip-prinsip secara umum, orang kafir masuk neraka, orang muslim masuk surga, ya benar, tidak salah. Dia muslim berarti surga? Belum tentu. Karena yang ngaku muslim ada yang munafik, ada yang bal, ada yang sesat, ada yang begini, ada yang begitu. Ada yang terancam karena dosa-dosanya, ada yang terancam karena kebidahan-kebidahannya, ada yang terancam karena ini dan itunya. Baik, tetapi secara ta'mim, Quran yang menyebutkan orang beriman di dalam jannah, orang kafir dalam neraka. Berarti boleh menyatakan bahwa ahlul dalal finnar, Nabi yang mengatakan kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka, kecuali satu. Ini yang sering disalahpahami. Ini yang sering disalahpahami. Sebagian besar orang-orang awam, ketika kita menyatakan bahwa ahlul dalal finnar, pada itu ancaman dari Rasulullah SAW, dikira menganggap semua mereka masuk neraka. Tidak. Bahkan kalau ditanya bagaimana si fulan yang mubtadi, apakah dia penduduk neraka? Wallahi ahlu sunnah enggak akan mempersaksikan dengan neraka. Akan menyatakan wallahu a'lam. Kita tidak tahu apakah nanti pada akhirnya berubah. Kita tidak tahu apakah nanti pada akhirnya dia bertaubat. Wallahu a'lam. Sebagaimana sebaliknya, yang disebut oleh Nabi bahwa mereka yang seperti aku dan para sahabatku dalam jannah. Ada orang yang masya Allah amalannya, ibadahnya seperti para sahabat. Apakah dia adalah ahli surga? Si fulan ahli surga karena sama dengan salaf? Tidak bisa. Belum tentu. Apakah dia sampai akhirnya tidak berubah? Apakah dia sampai matinya tidak kemudian berubah, bergeser? Na'udzubillah. Bisa saja terjadi seseorang yang tadinya saleh sebelum matinya berubah menjadi taleh. Seorang yang tadinya sunni, salafi, ahli sunnah wal jamaah, tiba-tiba berubah menjadi ahlul dalal di akhir hidupnya. Bahkan ada ahlu sunnah yang membela sunnah. Menulis kitab-kitab pembelaan terhadap sunnah dan membantah kesesatan-kesesatan. Masya Allah. Ternyata na'udzubillah di akhir hidupnya ateis. Dan itu ma'ruf. Terjadi satu dua orang dikenal. Khamilin azakullah. Kembali kepada kitab. Qala syaikh hafizahullah ta'ala. Maka tidak boleh mempersaksikan dengan surga dan neraka secara ta'yin. Kalau secara sifat, barang siapa yang soleh masuk surga, siapa yang toleh masuk neraka, boleh. Dan itu peringatan. Artinya hati-hati. Wahai orang-orang yang toleh, dan berbahagialah orang-orang yang saleh. Wala yujhad lahu binarin. Tidak mempersaksikan seseorang tertentu secara ta'yin dengan neraka. Dengan dalil. Kecuali dengan dalil dari kitab wa sunnah. Kecuali dengan dalil dari kitab wa sunnah. Amma man lam yadullu dalilun ala annahu min ahli jannah hatta walau kana salihan mu'minan fala yushhadu lahu. Adapun yang tidak dipersaksikan dengan dalil-dalil bahwa dia penduduk surga, walaupun dia saleh, walaupun dia mu'min, tidak dipersaksikan dengan surga. Karena kalian dan kita hanya tahu yang zahir, batinnya wallahu a'lam. Kita hanya tahu yang zahir, yang dibalik itu di kesendiriannya, di kesembunyiannya, kita tidak tahu. Maka jangan sok tahu dia ahli surga atau ahli neraka. Li'annana la nadri bima yuqtamulah, dan kita juga tidak tahu bagaimana akhir dari hidupnya. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Wa kadzalikal 'asi awil kafir, demikian pula orang yang bermaksiat, bahkan orang kafir sekalipun. La najzimu annahu min ahli an-nar, kita tidak mengucapkan tegas kalau dia si fulan karena kafir ahli neraka. Tidak. Limadha? Li'annahu qad yatub, karena dia bisa jadi bertaubat pada satu saat. Wa nahnu la nadri, dan kita tidak tahu. Yang terlihat maksiat, maksiat, maksiat, maksiat. Ketika bertaubatnya di kamarnya sendiri di malam hari, di sepertiga malam terakhir menangis kepada Allah, kita enggak tahu. Maka yang terbayang di kita ini orang na'udzubillah ahli nar. Allah akan murka dan akan mengatakan sebagaimana diriwayatkan pada kajian yang lalu ketika membaca kitab Aqidatus Salaf. Man yata'alla 'alayya, kata Allah. Siapa yang berani kurang ajar mendahului aku, kata Allah. Mengatakan dia ahli neraka, aku ampuni dia dan aku gugurkan amalanmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah fala yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Diriwayatkan dalam hadis yang muttafaq alaihi al-Bukhari wa Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang kalian beramal dengan amalan ahlul jannah hingga ketika sehasta lagi akan masuk, tiba-tiba berubah, didahului oleh catatan takdir bahwa dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia masuk neraka padahal tinggal sejengkal lagi. Dan juga salah seorang kalian bisa beramal dengan amalan ahli nar sepanjang hidupnya hingga ketika sejengkal lagi dia akan mati, didahului dengan takdir dia beramal dengan amalan ahli jannah, maka tiba-tiba berubah dan dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwa keadaan seseorang bisa berubah di akhirnya sehingga tidak ada persaksian dengan surga dan neraka pada mereka-mereka yang masih berjalan di muka bumi. Hati-hati. Sudah kita baca kitab yang sekarang kita baca dari Imam Al-Barbahari Al-Hambali, dari madzhab Hambali. Sudah kita baca pembahasan yang sama, awaqibul ibad mubhamah, dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Utsman As-Sawbuni Asy-Syafi'i, yang madhabnya madhab Syafi'i. Sudah kita bahas pula atau akan kita bahas insyaallah, akan sampai pada babnya dalam Aqidah Tahawiyah pun ada ucapan Ibn Abdul Ilm Al-Hanafi, madhabnya Hanafi. Disebutkan oleh beliau dalam babnya nanti asyhadatu bid'ah. Bahwa syahadah, persaksian dengan surga dan neraka pada orang-orang yang masih hidup adalah bid'ah. Fulan ahli nar, fulan ahli jannah, bid'ah. Tidak ada seorang ahli sunnah pun yang berani menghukumi si fulan ahli surga, si fulan ahli neraka dalam keadaan dia masih hidup. Gak ada yang berani dan gak akan ada seorang ulama pun yang menyatakan boleh. Semuanya menyatakan tidak boleh. Dan itu bid'atun muhdatsah. Perkara muhdats. Alhamdulillah. Dalam masalah prinsip-prinsip sunnah, tidak berbeda di antara para imam-imam ahli sunnah. Dari madhab Hanabilah, atau Syafi'iyah, atau Hanafiyah, atau Malikiyah. Tidak berbeda. Hatta dikatakan al-a'malu bil khawatim. Hingga dikatakan al-a'malu bil khawatim. Yang namanya amalan tergantung pada akhir hidupnya. Wal khawatimu la ya'lamuha illallah. Sedangkan akhir hidup seseorang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang alamul ghuyub, yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Baik. Ini perkara penting. Asyhadatu bid'ah. La yushhad ala ahadin wa la yushhad lahu bi'amali khairin wa la syarr. Tidak boleh mempersaksikan seorang pun dengan surga ataupun neraka. Dan tidak boleh mempersaksikan seorang pun dengan syar atau khair. Setelah itu, baru kita bahas. Terus bagaimana sikap kita? Kalau kebetulan ada orang yang mati, dalam keadaan kita tidak tahu, tidak mengerti bagaimana akhir hidupnya, maka harapkan rahmat dan mengkhawatirkan kemaksiatannya. Baik. Lakinnana nakhafu ala ahli al-ma'asi wa narju ahli al-ta'at wa la najzim. Kalau masih hidup bagaimana? Kalau masih hidup, orang-orang yang saleh kita berharap semoga mereka masuk surga. Berharap. Narju lil muhsin al-khair. Mengharapkan bagi orang baik, orang saleh, ahli sunnah wal jamaah, para pengikut ulama, para pengikut salaf, kita berharap semoga mereka mendapatkan kebaikan, mendapatkan jannah, mendapatkan ampunan, mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Sebaliknya, kita mengkhawatirkan ahlun na'ah, ahlus syarr. Kita mengkhawatirkan orang-orang yang jelek. Mengkhawatirkan ahli maksiat. Mengkhawatirkan ahlul bid'ah wa dalalah. Mengkhawatirkan mereka ahlul ahwa, aduwus sunnah, musuh-musuh sunnah. Kita mengkhawatirkan. Kita khawatir kalau mereka tidak segera taubat, entah jadi apa mereka nanti. Ini khunudin a'azakumullah. Tidak memastikan. Tidak boleh memastikan. Hanya mengkhawatirkan orang yang jelek dan berharap untuk orang yang baik. Titik. Bal narju lil muti'in wala najzim. Mengharap untuk orang-orang yang taat kebaikan-kebaikan tapi tidak memastikan. Wa nakhafu 'alal 'usah wala najzim. Kita mengkhawatirkan orang-orang yang bermaksiat tetapi tidak memastikan. Hadza barakallahu fikum binisbati lil mu'ayyanin. Ini barakallahu fikum kalau pada orang-orang tertentu secara ta'yin. Secara ta'yin. Si fulan ibni fulan. Secara ta'yin. Si Abdullah ibni Abdullah ibni Abdullah. Tidak boleh. Amma binisbati lil umum. Adapun kalau secara umum. Bukan hanya boleh. Itu yang dijelaskan dalam Quran. Orang yang taat mendapatkan jannah. Orang yang maksiat terancam dengan neraka. Kan begitu. Sudah sangat jelas dalam Quran dan Sunnah. Orang yang baik mendapatkan balasan yang baik. Orang yang jelek mendapatkan balasan yang jelek. Apa itu pasti? Pasti. Kok bisa? Ini kan ancaman. Adapun ta'yin si fulan, wallahu ta'ala a'lam. Bisa jadi diampuni, bisa jadi dikurangi, bisa jadi dimaafkan. Wallahu a'lam. Kalau secara ta'yin, tapi secara umum, tempatnya orang baik itu di surga. Tempatnya orang jelek dalam neraka. Tempatnya mukminin dalam rahmat Allah. Tempatnya kuffar, ahlu ma'asiat, ahlu dalal, ahlu al-ahwa, finnar kata Nabi. kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Jangan khawatir. Kalimat itu bukan menta'yin. Kalimat kulluhum finnar bukan menta'yin. Adapun mereka-mereka yang tersinggung, adapun mereka-mereka yang merasa kurang ajar, saya dibilang finnar, itu biasa. Kalau kita bicara maling itu begini, maling itu begitu, malingnya pasti tersinggung. Iya kan? Pencuri itu begini, pencuri itu begini. Memang orang ini begini, begini, dijelekkan habis pencuri. Pencurinya kurang ajar. Saya dikatakan begini, saya dikatakan begini. Karena dia pencuri. Itu wajar. Tetapi ahli sunnah tidak memastikan cipulan ahli neraka. Tetapi membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'asillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Siapa yang bermaksiat menentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka tempatnya dalam neraka jahannam. Ada orang yang menentang Allah tersinggung. Ya wajar. Kami enggak mengatakan kamu. Apalagi munafiqin. Yasabuna kulla sayhatin alaihim. Mengira setiap jeritan itu pada mereka. Wah, saya itu. Wah, kurang ajar. Saya itu. Selalu merasa terkena. Yasabun kulla sayhatin alaihim. Humul aduwu fahdarhum. Qanimina azakumullah. Yang tidak boleh kita menta'yim. Adapun menta'mim, mengatakan secara umum, membacakan ayat, membacakan hadis, kulluhum finnar illa wahida, semuanya dalam neraka kecuali satu. Siapa satu? Ahlu sunnah wal jamaah, pengikut salaf, para sahabat. Tiba-tiba ada yang tersinggung, kurang ajar. Emang surga punya dia sendiri? Emang yang surga cuma kalian toh? Kami semua masuk neraka. Loh, yang bilang kamu siapa? Yang bilang kami siapa? Kami tidak bilang kami ahlu jannah, tidak. Dan juga tidak mengatakan kamu finnar, juga tidak. Kami berkata Rasulullah bersabda bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya 72 dalam neraka, kata Nabi, kecuali satu golongan. Siapa ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, atau mithlu ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Apa salah membacakan hadis? Apa enggak boleh membacakan hadis ini? Kenapa tersinggung? Wahai kaum muslimin, tidak perlu tersinggung. Yang perlu adalah, yang wajib adalah, jadilah engkau yang fil jannah tadi, yaitu mislu ma ana alaihi washabi. Ikutilah Rasul dan para sahabat Rasul supaya selamat. Dan jangan menjadi firqah-firqah dhalalah yang Nabi menyatakan finnar. Enggak disebutkan satu-satu siapa mereka? Tidak. Pokoknya kalau menyelisihi Rasulullah dan para sahabatnya, maka terancam dengan ancaman kulluhum finnar. Karena disebutkan selamat cuma satu. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Manhum ya Rasulullah? Al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Mithlu ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Tiba-tiba ada golongan yang membenci sahabat. Kita katakan orang yang menentang dan menyelisihi jalannya sahabat finnar. Boleh apa enggak boleh? Hah? Itu ucapan Nabi. Yang selamat yang mengikuti aku dan para sahabatku. Apa maknanya? Maknanya yang tidak ikut Rasul dan para sahabat finnar. Tetapi dia menyatakan si fulan itu yang dibelokkan sana itu, yang rumahnya di perapatan itu, dia finnar karena dia Syiah. Belum, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Walaupun sekarang dia Syiah, mungkin besok berubah. Mungkin akhir hidupnya berubah. Wallahu ta'ala alam. Kita enggak tahu. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa ha'ula'i syiah, dengan menyatakan pembenci para sahabat finnar, ini khudunina azakumullah, ancamannya bukan hanya finnar. Masih ada lagi yang lebih ngeri dari itu. La'nat. Fa'alaihi la'natullah. Siapa yang memusuhi para sahabat, mencerca para sahabat, fa'alaihi la'natullah. Bagaimana? Apakah kita enggak boleh membacakan hadis itu? Enggak boleh membacakan asar-asar dan riwayat-riwayat tentang itu? Kita bacakan. Dan Imam Malik menyatakan barang siapa yang mencerca para sahabat, khususnya yang disebutkan dan dibela oleh Allah dalam Quran, seperti Aisyah, seperti Abu Bakar, seperti beberapa sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran dan dibela oleh Allah Taala, siapa yang memusuhinya, maka dia kafir. Apakah enggak boleh mengatakan begitu? Boleh, karena itu bukan ta'yin. Tetapi ada si fulan mencerca sahabat, adiyah finnar, fulan bin fulan finnar. Boleh? Tidak boleh. Hati-hati, bedakan antara keduanya. Mengapa tidak boleh? Karena kamu sudah ta'yin. Karena dia belum tentu terus seperti itu. Mungkin dia gak tahu, setelah diberitahu baru sadar, astagfirullah, saya ngomong apa kemarin? Mungkin apa gak mungkin? Mungkin. Dia gak kenal. Oh, jadi Aisyah itu istri Nabi. Ya memang bodoh banget. Tapi mungkin saja ada orang yang seperti itu bodohnya. Atau kalaupun dia tadinya tahu, memang sesat, apakah tidak mungkin berubah? Mungkin. Walaupun kecil kemungkinannya, tapi mungkin. Kenapa kecil kemungkinannya? Karena innallaha tajaza sahibul bid'ah anit taubah. Karena Allah menghalangi pengikut kesesatan dari taubat. Allah mempersulit orang yang kesesatnya dengan kebid'ahan dari taubat. Artinya jarang sekali dan sulit untuk taubat. Tetapi mungkin, bukan tidak mungkin. Maka tetap kaidahnya tidak boleh memastikan secara ta'yin si fulan penduduk neraka atau si alan penduduk neraka. Adapun secara ta'mim, barang siapa yang mengikuti sunnah masuk surga, siapa yang menyelisihi sunnah masuk neraka, itu boleh. Dan itu nasihat buat seluruh kaum muslimin. Siapa yang mengikuti bertauhid masuk surga, siapa yang berbuat kesyirikan masuk neraka, itu sudah kaidah yang diajarkan dalam Quran dan sunnah secara ta'mim. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dipahami. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah. Semoga Allah Ta'ala memberikan faedah pada apa yang kita pelajari. Nastaghfirullahal'azim. Naktafi bihadal qadar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran.